Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah amma ba'd. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita di pembahasan materi Al-Kafi fi ilmi sorfi jilid 3 ya. Nah, yang alhamdulillah kemarin sudah kita selesaikan materi mengenai mahmuz. Nah, dan juga beberapa kondisi mahmuz ya. Ya, kondisi hamzah pada suatu tasrif ya, dan juga kaidah-kaidah kapan hamzah itu dirubah dan semisalnya. Ini sudah kita selesaikan kemarin. Seperti biasa ya, di pertemuan hari ini kita awali dengan murojaah. Nah, kita hari ini insya Allah akan murojaah tasrif ya. Murojaah apa? Tasrif. Nah, langsung saja ya, untuk yang pertama silahkan Pak Dali ya, Pak Mardali, silahkan coba tasrif. Ro'a ya, ro'a ya ro. Silahkan Pak Mardali ya, ro'a ya ro. Ya, Pak Ustaz. Ro'a ya ro, ro'yan, ro'yan. Ru'yatan ra'in mar'iyun ra' la tara' mar'an mar'an mir'an ru'ya yura. Allah suka. Betul ya. Sama selanjutnya Pak Wuryanto ya, ro'a juga. Ro'a ya ro'yan. Ru'yan, ru'yatan, ro'in, mar'iyun, ro' lataro, mar'an, mar'an, mir'an, ru'iya yuro. Ya, selanjutnya Pak Agung ya, sama ro'a. Kapan Ustaz baru bergabung, apa ini Ustaz? Tasrif ya, tasrif ro'a ya ro', tasrif asli. Ro'a ya ro, ro'ya, ru'ya, ro'in, mar'iyun, ro, lataro, mar'an, mar'an, mir'an, ru'ya, yuro. Betul ya, selanjutnya Ahmad Arif, sama ya ro'a ya ro. Ya Ustaz. Ro'a ya ro, ru'yan, ro'in, mar'iyun ro lata lata ro mar'an mar'an mir'an la bu'il bu'iya yuro. Ya betul. Nah, selanjutnya Fauzi. Fauzi silahkan sama ya ro ya. Sama ro'a ya ro'. Ya, ro'a ya ro' yan ru' yan ru' yatan ro'in mar'iyun ro' la taro mar'an mar'an mir'an ru'iya yuro. Selanjutnya Pak Nanok ya, Nanok silahkan ro'a ya ro ya. Ro'a ya ro ro'yan. Ro'in mar'iyun. Ro'latara. Mar'an mar'an. Mir'an ru'iya yuro. Ya betul, Mas. Sekarang kembali lagi ke Pak Mardali ya, ke Pak Dali. Silahkan tasrif amaro. Tasrif amaro ya. Amaro. Amaro. Bentar, Pak Ustadz. Ya, amaro ya. Tasrifnya amaro ya muru mur dan seterusnya ya. Amaro ya muru mur. Amaro ya muru. Masdarnya amron ya. Amaro, amaro ya muru, amron. Ya. Yeah. Itunya belum apa nih maksudnya. Sama seperti biasa ya. Oh. Sama seperti sulasi mujarad. Oh, sulasi mujarad. Amaro ya muru, amron, amirun. Gitu Pak Ustaz. Iya yeah, betul. Ya, amara ya'muru amron bahwa amirun ma'murun mur bukan Pak Ustaz. Betul, mur ya. Mur lata mur ma'marun ma'marun mi'marun umiro yu'maru. Ya, betul. Selanjutnya Pak Wuryanto silahkan. Adina ya'janu. Adina ya danu. Adina ya danu. Adnan Ustaz. Izinan. Oh, izinan. Izinan. Adina ya danu izinan. Adinun ma'dunun. Ma'dunun. Ininya apa Ustaz ya? Apa? Seperti nah. Normal ya. Ma'dunun. Yaf'alu. Yaf'alu, amarnya apa yaf'alu? Ul. Ya? Pak, fa'il. Fi'il amarnya. Amarnya. Yaf'alu toh. Adina ya'janu. If al masukkan ida'i ke adina jadi dan idan ya idan. Selanjutnya coba saya ulang lagi satu. Ya silahkan ya danu adin idinan nah ya danu idinan adinun ma'dunun idan. Ya. La ta'dan. Ya, betul ya. La ta'dan. Ma'danun. Mi'danun. Udina yu'danu. Ya, betul. Selanjutnya Pak Agung silahkan tasrif. Ro'asa yar'asu. Silahkan Pak Agung. Ro'asa yar'asu. Silahkan ya untuk Pak Agung. Maaf Ustaz, belum di-mute. Anut. Ya. Ro'asa ya. Ya. Ro'asa yar'asu ru'asan ro'isun marfusun iras ya to proses Ustaz latar as latar as marasun marasun mirasun ruisa yur asu ya betul. Nah selanjutnya Ahmad Arif, nah silahkan. Bada'a yabda'u. Yabda'u. Ini master nih. Bada yabda'u. Bada yabda'u. Bada'an ya. Bada'an Ustaz. Ya. Bada yabda'u bada'an badi'un ya. Betul. Badi'un. Badi'un. Maf'ulun. Mabdu'un. Ya. Ibda' latabda' mabda'un mabda'un mibda'un budi'ah yubda'u. Ya, selanjutnya Fauzi. Naba'a yanba'u nab'an. Suara anak terdengar, Ustaz? Iya, terdengar ya. Naba'a yanba'u nab'an, Ustaz. Ya. Naba'a yanba'u nab'an. Ya. Naba'a yanba'u nab'an nabi'un manbuun in ba la tanba manbaun manbaun minbaun nubia yun bau ya betul. Selanjutnya Pak Nano, baroa ya bro'u baroan baroa baroa baroa ya bro'u baroan ya. Bariun apa set? Ba, ya betul. Baroa ya bro'u baroan barion barion marbuun mabruun terbalik ya. Oh. Mabruun baroa ya bro'u baroan. Oh baroa urbu set. Ibro ya. Oh ibro baroa ya bro'u. Ibro la tabro mabro mabroon mabroon mibroon burio budia yubro'u ya betul. Nah, selanjutnya Ahmad Fauzi ro'a ya ro ya. Silahkan Ahmad Fauzi doa ya ro. Silahkan ya Ahmad Fauzi kalau belum termute. Kalau masih termute ternyata silakan. Afwan Sat, ada lagi jalan nggak bawa bukunya? Oh iya. Ada ikut aja Sat, Afwan. Iya. Terus ini SDIP ini siapa ya? SDIP Alhambra ini. Anak Sat. Siapa? Ihsan Sat. Oh Ihsan. Oh belum diganti namanya. Silakan Tasrif Ro'ayaro ya. Dengan melihat atau gimana Ustaz? Ya. Apalan Ustaz ya? Ro'a ya ro, tasrif asli ya. Ya. Ini tas ro'a ya ro, ro'yan dan seterusnya ya. Ro'a ya ro, ro'yan. Au ru'yan, ru'yatan. Ro'in, mar'iyun. amarnya ro la taro mar'an mar'an mir'an ru'iya yuro. Betul ya. Nah, ini pelajaran kita kemarin kita tentang mahmuz. Dan mahmud secara simpelnya itu ya sama dengan sulasi mujarad. Nah, jadi jangan ragu ya. Cuma beda kata aja, jangan sampai ada istilah baru malah nambah beban. Jadi takut salah enggak, sama dengan yang namanya sulasi mujarad aslinya. Cuma memang ada sedikit perbedaan. Ingat ya, sedikit perbedaan di beberapa kondisi. Nah, dan itu aslinya cuma terjadi pada apa? Yang diawali hamzah saja. Itu pun terkhusus untuk amarnya yang agak sedikit beda. Nah, yang beda jelas-jelas beda tiga ya kemarin, akhoda, amaro, dan akala ya. Nah, tiga itu ya. Nah, beda kul, mur, dan hud ya. Nah, yang lain itu hampir sama, nah cuma karena susah diucapkan, nah jadi hamzahnya dimadkan. Nah, intinya sama ya untuk yang hamzah untuk tasrif aslinya. Tapi untuk hamzah memang ada beberapa di luar tasrif asli yang dia memerlukan penyesuaian. Nah, sehingga di sini ada yang namanya kaidah iqlal untuk hamzah ya, kaidah iqlal untuk hamzah. Nah, intinya kalau hamzah itu dobel, dia yang kedua itu biasanya dimodifikasi ya, dirubah jadi kata lain, jadi huruf lain. Lalu hamzah juga bisa dibentuk dari wawu, di mana kalau wawu tersebut dobel dan mengawali kalimah, mengawali kata. Untuk hamzah memang cenderung sedikit ya materinya. Jadi memang anggap saja kalau ketemu yang ada hamzah itu ya mirip-mirip dengan asli ya, mirip-mirip dengan asli, kecuali mungkin kok ada yang aneh. Nah, baru diingat-ingat lagi kira-kira apa ya. Dan ini semua aslinya cukup hafal tasrif dulu, hafal. Nah, yang penting tasrif dihafalkan, adapun nanti kaidah-kaidah tertulis, nah ini bisa menyusul ya. Dan insya Allah kaidah-kaidah yang ada nanti bakal diulang-ulang terus ya, bakal diulang-ulang terus. Jadi nanti untuk belajar Al-Kahfi jilid 3 ini jangan sampai apa? Jangan sampai bingung tatkala menjumpai banyak kaidah. Aslinya itu kaidah yang sama diulang-ulang terus. Nah, untuk hari ini kita akan belajar yang namanya mudhaf. Mudhaf itu simpelnya adalah ada dua kata ada kalimah dengan huruf kembar. Nah, ini bisa terjadi pada sulasi yang biasanya dia dalam bentuk tasdid. Ada juga rubai yang biasanya dia bentuk dua huruf yang diulang-ulang ya. Nah, di sini disebutkan mudhaf sulasi itu makana ainuhu walamuhu min jinsin wahidin. Nah, yaitu fi'il yang ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya itu merupakan satu huruf yang sama. Contohnya madda. Itu kan aslinya dari madada. Nah, ini kok madada ya. Nah, aslinya madda itu madada. Nah, dua huruf yang sama dia digabung jadi satu, ditasdid jadi madada. Nah, memang dalam bahasa Arab demikian. Kalau ada dua huruf yang seragam itu biasanya digabungkan menjadi satu dengan tanda tasdid. Begitu juga roda, aslinya rodada ya, aslinya rodada, lalu disatukan apa dua hurufnya menjadi satu, menjadi roda. Nah, ini untuk mudhaf sulasi dia terjadi kesamaan antara ain fi'il dan lam fi'il. Ya, nah jadi bentuk mudhaf, nah emang dituliskannya dengan dua huruf, satu huruf dan satu huruf tasdid. Nah, tapi ingat huruf tasdid itu aslinya adalah dua huruf yang dijadikan satu, maka kata ini, nah walaupun secara dilihat cuma dua huruf, itu masuk ke sulasi. Dia tiga huruf karena dal yang ditasdid ini aslinya dua huruf, sehingga roda, madda ini terhitungnya apa? Tiga huruf. Nah ini untuk mudhaf sulasi, atau ada pun mudhaf rubai, dia itu fa-nya dan lam-nya yang pertama, dan ain dan lam yang kedua itu sama. Intinya apa? Dua huruf diulang-ulang. Zalzala, damdama, waswasa. Nah itu yang namanya mudhaf rubai, dan mudhaf rubai ini gak usah dibahas. Kenapa? Karena tasrifnya ya sama persis seperti yang namanya mudhaf, seperti yang namanya fi'il rubai biasa. Zalzala, zalzala, yuzalzilu, zilzalan, muzalzilun, muzalzalun. Ya sama dengan dahroja, yudahriju, dihrojan, mudahrijun, mudahrojun. Nah sama semua. Jadi untuk mudhaf rubai ini gak perlu dibahas, gak mengapa, karena sama persis seperti fi'il rubai biasa. Yang kita bahas di sini cuma yang sulasi, karena pada sulasi ini memiliki perbedaan. Ya jelas ya, karena hurufnya juga udah langsung beda dengan fi'il sulasi normalnya. Nah, di sini kita lihat untuk sulasi mujarad pada mudhaf ini ada apa saja. Nah, di sini ternyata yang ada cuma tiga ya. Jadi fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, dan fa'ila yaf'alu. Kalau fa'ala yaf'ilu, nah ini contohnya farro yafirlu. Fa'ala yaf'ulu contohnya rodda yaruddu. Fa'ila yaf'alu contohnya addo ya'addu. Terus apa bedanya 1 dan 4 ini? Nah, farro yafirlu dan nah, apa bedanya kok ini dimasukkan ke nomor 4, gak ke nomor 3? Nah, gak fa'ala yaf'alu, addo ya addu. Kenapa gak fa'ala yaf'alu tapi masuk di fa'ila yaf'alu? Ini ada ya, nanti akan kita lewati. Nah, jadi intinya untuk sulasi mujarad ini cuma ada tiga. Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, dan fa'ila yaf'alu. Farlo yafiru, rodda yaruddu, addo ya'addu. Ya. Ada tiga, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, dan fa'ila yaf'alu. Nah, ini untuk sulasi mujarad pada mudhaf. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini, silahkan ya. Mas, kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, langsung kita lihat praktek tasrifnya saja. Dan ingat kalau ada yang namanya tasrif, nah ini wajib dihafal ya, wajib dihafal dan insya Allah nanti ditanyakan. Jadi yang namanya tasrif di buku sorof, nah kalau ada yang namanya tasrif itu harus dihafal, gak boleh tidak hafal ya. Jadi nah ini ada tasrif aslinya untuk farlo, yafiru, lalu rodda yarudu, dan addo ya'addu. Yang pertama kita lihat farro yafirlu. Ini ada farro yafirlu farron atau firoron. Farlo, ya firlu, faron, atau firoron. Ininya apa? Failnya farun. Lalu mafrurun. Firlo, la tafirlo, mafarlun, mafarlun, mifarlun, furlo, yufarlu. Ya. Farlo ya firu farlon fiat firoron farun mafrurun firlo la ta firlo mafarlun mafarlun mifarlun furlo yufarlu. Nah ini tasrifnya terlihat jauh ya dengan apa, dengan sulasi mujarrad. Farlo ya firu faron atau firoron farun mafrurun firlo la tafirlo mafarlun mafarlun mifarlun furlo yufarlu. Tapi untuk tasrif mudorinya, nah ini agak-agak mirip madi dan mudori. Farlo farlo farlu, farlot farota, farorna. Nah ini nggak ada tasdid, salah ya. Nah ingat setiap tasrif fi'il yang akhirannya itu tasdid, nah dia tasdidnya dirubah ya, dirubah atau dipecah pada mula semenjak di perempuan jamak untuk madi, adapun di mudori untuk setiap perempuan jamak itu dipecah ya. Jadi kalau madi dari farorna sampai farorna itu, dari farorna hingga akhir itu dia dipecah, adapun mudori hanya pada jamak perempuannya saja yang tasdid itu dipecah jadi dua huruf. Nah ini tadinya ditasdid semua dan bentuknya mirip dengan bentuk fi'il madi seperti biasanya. Nah cuma tatkala jamak perempuan dia dipecah ya, dipecah. Jadi bentuknya seperti apa? Seperti fi'il madi biasa tanpa tasdid ya. Farlo farlo farlu, farlot farota farorna, farorta farortuma farortum, farorti farortuma farortunna, farortu farorna. Adapun mudori sama kasusnya ya. Nah, dia mirip dengan yang lain cuma ingat ro-nya itu dipisah, ro tasdid pada ro itu dipisah pada apa? Pada jamak perempuan. Ya firlu ya firloni ya firluna. Tafirlu tafirloni ya firirna. Tafirlu tafirloni tafirluna, tafirlina tafirloni, tafirirna afirlu nafirlu ya. Nah, ini untuk mudorinya ya. Adapun masdar, nah seperti biasa masdar bisa mufrad, musanna, jamak. Farlon, farloini, farlotin. Atau firoron, firoroni, firorotin. Nah, ini yang penting masdar ini di mufrad, musanna, jamak. Nah, ini sesuai kaidah musanna dan jamak pada muyasar ya, pada buku muyasar yang sudah dipelajari. Isim fa'il juga sama, dia bisa mufrad musanna jamak, bisa juga laki-laki dan perempuan. Farun, farloni, farluna, farlotun, farlotani, farlotun. Adapun isim maf'ul, dia sama persis seperti sulasi mujarad. Mafrurun, mafrururoni, mafrururu, mafruruna, mafruratun, mafruratani, mafruratun. Isim maf'ul dia sama persis seperti apa? Seperti sulasi mujarad biasa. Adapun fi'il amr, dia fi'il amrnya firlo. Jadi faro ya firlu ya, farlo ya firlu. Kaidahnya sama untuk menjazm, untuk menjadikan amr ya. Ya firlu. Apa kaidahnya? Ya-nya itu dihapus huruf mudoroahnya, jadi firru lalu dijazmkan. Nah, untuk jazm mudhaf itu biasanya di fathah, bukan di sukun tapi di fathah, maka dia jadi firra, ya. Firra, firra, firru, firri, firra, ifrirna. Adapun nahi sama, tinggal di jazm fi'il mudhari, tinggal dijazmkan dengan la nahiyah. La tafirlo, la tafirlo, la tafirlu, la tafirli, la tafirlo, la tafrirna. Adapun untuk madi majhul, untuk madi majhul seperti biasa ya, sebelum akhir di kasroh lalu sisanya di doma. Nah, karena di sini kata sebelum akhirnya itu di dalam ro, maka kasrohnya tidak ditampakkan ya. Jadi furro, furro, furlu, furrot, furrota. Nah, baru ditampakannya di sini. Furirna, ini salah ya, bukan furorna tapi furirna, furirta, furirtuma, furirtum, furirti, furirtuma, furirtunna, furirtu, furirna. Adapun mudori sama, tinggal mudoroahnya di domah sebelum akhir di fathah. Yufarlu, yufarloni, yufarluna, tufarlu, tufarloni, yufrorna, tufarlu, tufarloni, tufarluna, tufarlina, tufarloni, tufarlorna, ufarlu, nufarlu. Nah, ini untuk mudori majhul. Dan ini untuk tasrif farlo yafiru ya, faala yafalu, faala yafilu untuk mudoaf ya. Farlo yafiru, farlon firoron, farun mafrurun, firlo la tafirlo, mafarlon mafarlun, mifarlun, furlo yufarlu. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silahkan ya. Nah, di sini untuk farlo ya firu, nah ini ada khosois. Nah, ada khosois. Ya, di sini ada kekhususan-kekhususan pada farlo ya firu. Nah, di mana ternyata pada farlo ya firu mazumnya fi mayati aujuhin. Nah, jadi untuk farlo ya firu mazumnya itu aujuhin, banyak jenis. Nah, ada beberapa. Nah, di sini lam yafirlo, bisa lam yafirlui, bisa lam yafrir. Ada tiga bentuk ya. Yafirlo, yafirlo, yafirli, sama yafrir. Nah, lam tafirlo, lam tafirli, lam tafrir, dan seterusnya. Jadi intinya bisa difat mazum, ternyata mazum mudhaf farlo yafirlo itu bisa pakai fathah, kasroh atau sukun. Begitu juga amarnya, bisa juga firro, firri, dan ifril. Nahi juga demikian, bisa tafirlo, tafirli, bisa juga tafril. Nah, ternyata jazm. Nah, jadi ingatnya di jazmnya aja ya. Nah, karena semuanya ini berhubungan dengan jazm. Nah, dari mudori jazm, fil amr ya, fil amr dibentuk dari mudori jazm. Fi'il nahi ya, fi'il nahi kan mudori dikasih alat menjazm. Nah, jadi ingatnya jazmnya saja, bahwa jazmnya untuk fi'il farlo ya firlu dan saudara-saudaranya itu gimana, bisa berupa tiga bentuk bisa di fathah, di kasroh, atau di sukun, ya. Bisa yafirro, bisa lam yafirri, bisa juga yafiril, ya. Bisa firro, firri, ifiril. Nah, ada tiga bentuk jazm: fathah, kasroh, dan sukun. Nah, ini untuk wazan farro yafirlu. Nah, sebelum kita masuk ke wazan selanjutnya, nah di sini ada sedikit materi, ya, berkaitan dengan idgham, yaitu apa? Menjadikan dua huruf menjadi satu dengan menambahkan tasdid. Apa itu idgham? Idgham huwa idkhalu harfin fi harfin akhar min jinsihi bihaisu yasironi harfan wahidan musaddadan. Idgham, apa itu idgham? Huwa, dia merupakan idkhal, memasukkan harfin, sebuah huruf, fi harfin akhar, ke dalam huruf yang lain, min jinsihi, yang satu jenis. Bihaisu, dengan menjadikan yasirani, mengubah kedua huruf tersebut, harfan wahidan, menjadi satu huruf musaddadan, yang ditasdid. Itu idgham, dua huruf yang sejenis disatukan menjadi tasdid. Nah, seperti madda yamuddu maddan, aslinya apa? Madada yamdudu madadan. Ini dalnya dia disatukan menjadi satu tasdid. Nah, tapi gak selamanya kedua ini ada dua huruf yang sama ini jadi tasdid. Ini gak selamanya. Ada kaidahnya di sini disebutkan hukum idgham, hukum menjadikan dua huruf menjadi satu dengan tasdid itu ada tiga. Yang pertama wajib, yang kedua boleh, yang ketiga terlarang. Yang pertama, ini wajibnya idgham tatkala ada dua kata yang apa? Kata yang sama, dua huruf yang sama. Yang pertama, yajibu al-idgham fi harfaini. Wajibnya idgham pada dua huruf mutajanisaini yang sejenis. Kapan? Idza kana harfun awwalu min huma sakinan. Adgham tahu fisani. Yang pertama, kalau ada dua huruf yang sama dan huruf yang awal itu disukun. Nah, huruf awal itu disukun. Jirati jadi seperti roddan, aslinya roddan. Nah, dalnya disukun. Nah, ini karena dua huruf yang kembar awal disukun, maka dia wajib digabungkan dengan tasdid. Sadda juga sama, aslinya syaddun, ya, aslinya sadadun. Nah, dia karena huruf awal yang kembar ini disukun, maka wajib digabungkan, nah, dengan diberi tanda tasdid. Lalu yang kedua, tatkala huruf awal itu berharokat atau diawali dengan huruf mad, hudifat harokatuhu, maka dihapuslah harokatnya. Seperti roda, aslinya rodada. Dan juga rodun, aslinya rodada. Nah, ada yang seperti ini. Nah, jadi ya, nah kalau ada dua, intinya kalau ada dua kata kembar, kata kedua itu punya harokat. Apa? Dua huruf kembar, huruf kedua itu berharokat. Maka dia itu wajib idgham. Ya. Jadi kalau ada dua huruf, huruf kedua itu berharokat. Yang pertama, entah ada harokatnya, entah tidak ada, maka dia pasti idgham. Ya. Yang selanjutnya ijakana masbukan bisakinin nukilat harokatuhu ilama qoblahu. Kalau, nah dan selanjutnya tatkala ada dua kata kembar ya, lalu sebelumnya itu dia sukun, nah maka sukun ini ditukar harokatnya dengan kata kembar. Nah jadi ini contohnya yarudu menjadi yarududu, aslinya yarududu ya. Yarudu aslinya yarududu, kok bisa jadi yarudu? Nah kaidah ini ya, nah ada dua kata kembar, nah sebelumnya sukun maka harokatnya ditukar antara harokat sukun dan harokat awal kata kembar tersebut menjadi yarududu. Nah, lalu masuk kaidah yang pertama, maka jadilah yarudu. Ini yang pertama, wajib yang pertama, tatkala dua huruf kembar itu bergabung. Jadi intinya dua huruf kembar ini pasti digabungkan tatkala kalau huruf keduanya itu berharokat. Nah, tapi di sini ada tambahan. Nah, kalau sebelum dua huruf kembar itu ada huruf yang disukun, maka harokat huruf disukun tersebut ditukar dengan harokat huruf kembar yang pertama. Lalu yang kedua, nah wajibnya idgom yang kedua itu idakana sulasi fi kalimataini wa kana awwaluhuma sakinatun. Nah ini kasusnya apa? Wajib idgom fima tat, untuk segala hal yang tatkala fi'il sulasi pada dua kata yang berbeda dan awalnya itu disukun. Maksudnya apa? Sakattu. Sakattu aslinya apa? Sakattu ya. Sakattu ya. Aku diam. Sakata diam. Nah, dari sakata yaskutu, sakata sakata sakatu. Ketemulah sakata. Nah, maka dia itu diidgomkan wajib ya. Sakanna. Nah, sakana yaskunu ya. Tinggal ya. Sakana sakana sakanu. Sakanna. Nah, ini kan aslinya sakata. Nah, jadi kalau kembar ini dia huruf terakhir dan juga domirnya kosama. Nah, ini biasanya dia digabungkan. Biasanya dia digabungkan. Dan ini wajib ya. Begitu juga anna dan alayya. Tadinya kan an dan na ya, dari kami. Alayya atas aku. Nah, ini juga sama ditasdid, dua huruf yang sama ini ditasdid. Anna dan alayya dan ini wajib. Jadi wajibnya tasdid itu yang pertama yang penting dua kata yang dua huruf yang sama bergandengan, lalu yang kedua itu berharokat. Nah, itu pasti ditasdid. Nah, lalu ada tambahan di sini. Kalau sebelum dua huruf kembar tersebut ada huruf yang disukun, maka harokat huruf yang disukun tersebut ditukar dulu dengan harokat huruf kembar yang pertama. Lalu bagian yang kedua diidgomkan itu bisa juga bukan dalam satu kata, tapi dua kalimah juga bisa, ya. Nah, yang biasanya ini terjadi pada domir. Nah, tatkala akhiran kata itu disukun dan setelahnya domir dengan huruf yang sama, nah ini biasanya digabungkan juga. Berlaku untuk isim, fi'il, dan huruf. Nah, ini wajibnya idgham. Nah, ada dua. Nah, yang selanjutnya bolehnya idgham. Kapan boleh? Boleh ini berarti boleh diidgham, boleh tidak, ya. Jadi bisa dua kondisi. Ya juzu al-idghamu, bolehnya idgham fi mayati terhadap perkara-perkara berikut ini. Yang pertama, berarti kalau boleh, ya boleh diidgham, boleh dipisah, bebas. Pada fi'il mudhari mufrad majzum. Jadi pada fi'il mudhari mufrad majzum, itu boleh yang namanya idgham, boleh yang namanya dipisah. Ya. Lam yarudda, lam yardud. Juga pada fi'il amr, boleh rudda, urdud. Intinya yang berhubungan dengan jazm itu boleh dia dipisah, boleh juga diidgham bebas. Yang berhubungan dengan fi'il mudhari jazm berarti masuk juga fi'il amr dan juga fi'il nahi. Dan juga amr lil ghaib ya, karena dia berhubungan dengan fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari kalau di jazm huruf kembarnya yang di akhir itu bebas mau disatukan, mau dipisah, bebas. Akan tetapi, nah di sini ada tambahan. Nah yang pertama, tatkala ainuhu, ain fiilnya dan lam fiilnya adalah, keduanya adalah ya'ani berupa huruf ya, wa harokatu saniyati minhuma lazimatun. Maka harokat ya, jadi nah tatkala ain fiilnya dan lam fiilnya adalah dua ya, dan harokat asaniyati dan harokat yang kedua dari kedua harokat kedua dari kata ini, dari apa, dari dua kata ini, dua ya tersebut berarti yang terakhir itu lazimatun. Lazimatun itu maksudnya pasti harokatnya itu. Nah, dan ini berlaku kapan? Cuma di fi'il madi ya. Karena di fi'il madi itu harokat akhir pasti fathah ya. Nah, tatkala dua ya. Intinya tatkala dua ya itu terletak pada fi'il madi, maka boleh dia idgham, boleh tidak. Seperti hayya, boleh hayya, boleh hayya. Ya. Boleh keduanya. Lalu tatkala harokat kedua aridotan, bisa babil i'rob, fayam taniul idgham. Adapun kalau harokat keduanya itu dia aridatun bisa babil i'rab, nah dia itu di fathahnya itu gara-gara sebab i'rab, maka dia tidak boleh idgham. Seperti layuh iya, gak boleh kita lam yuh, gak boleh kita bilang lam yuhiya, gak boleh, harus lan yuh iya. Jadi kalau harokat kedua ini dia di fathah disebabkan karena i'rab, maka tidak boleh dia itu diidghamkan. Adapun kalau dia lazimah, nah memang dari sananya itu fathah, maka dia boleh idgham, boleh tidak. Tapi kalau dia fathahnya gara-gara i'rob, maka wajib dipisah, tidak boleh idgham. Nah, ini ya untuk dua ya. Nah, jadi dua ya, kalau ya kedua itu di fathah dengan fathah yang lazim, memang seharusnya di fathah, tidak karena sebab lain, maka dia boleh. Adapun kalau ya kedua di fathah itu gara-gara i'rob, maka dia wajib tidak idgham, wajib dipisahkan. Harus lain yuhya, bukan lan yuhya, bukan lan lai yuhya, tapi lan yuhya. Ya, tidak boleh di idgham ya-nya. Lalu poin ketiga yang boleh idgham itu adalah ayakuna fi awalil madi ta'ani. Kalau di awal fi'il madi itu ada dua ta, maka boleh idgham seperti tataba'a dan tatabba'a. Maka boleh kita kata sebut tataba'a, boleh juga ta-nya itu taknya itu digabung menjadi apa? Menjadi tasdid. Lalu diawali hamzah wasal. Jadi at ittabi'a dan ittabi'u ya. Ini hamzah wasal ya. Bukan attaba'a tapi ittabi'a ya, hamzah wasal. Dan ini boleh ya. Jadi boleh untuk tata apa fi'il madi yang diawali dua ta itu taknya digabungkan lalu katanya diawali dengan hamzah wasal agar tasdid bisa dibaca dengan baik ya. Nah, ini tiga kondisi bolehnya idgham ya. Pada jazm fi'il mudori, lalu pada fi'il amar dan ingat ada catatan bahwa kalau yang kembar itu huruf ya dan huruf yang kedua itu di fathah dengan lazim ya, yang artinya tidak diperlakukan karena i'rob, maka dia boleh untuk dipisah, boleh untuk idgham. Akan tetapi kalau ada dua ya, ya yang kedua itu berharokat gara-gara idgham, gara-gara i'rob, maka harus dipisah, tidak boleh idgham. Dan yang terakhir, ada dua ta di awal fi'il madi, nah ini boleh dipisah, boleh idgham. Ini yang wajib, apa tadi, dua huruf kembar yang sama, huruf kedua di fathah, di berharokat. Lalu kalau sebelumnya itu huruf yang disukun, maka huruf yang disukun tersebut harokatnya ditukar dengan huruf kembar yang pertama. Lalu wajib juga idgham kapan? Nah, tatkala pada suatu kata itu ketemu yang namanya domir, di mana kata tersebut kok huruf akhirnya sama dengan huruf domir dan huruf akhirnya itu dia disukun. Biasanya di tasdid. Nah, sebelum kita masuk ke yang tidak boleh di idgham, kira-kira ada pertanyaan sampai di sini silahkan. Nah, selanjutnya mumtani al-idgham, kondisi yang tidak boleh idgham, Di sini yamtani'u al-idgham fi khamsati mawadi'a. Tidak boleh idgham itu pada lima kondisi. Yang pertama, makana min asma'i salasati mutaharrikati al-aini mutlaqan. Tidak boleh diidgham untuk isim-isim sulasi yang diharokat ainnya secara mutlak. Nah, jadi ada beberapa fiil sulasi ini yang apa? Yang wajib untuk tidak idgham, tidak boleh di tasdid walaupun dua huruf kembar. Ini apa saja? Ini enggak ada bahasan di sini, yang penting tahu saja, jadi nanti kalau ketemu tidak aneh ya. Yang kedua, dilarang yang namanya idgham tatkala bergabung fiil mudhaf dengan dhamir rafa sahih. Maksudnya apa? Nah, maksudnya ini ya. Nah, yang kedua itu maksudnya ini. Nah, setelah nah ini, nah dari sini ke sini tidak boleh dari furirna hingga furirna ini tidak boleh ro, dua ro ini tidak boleh diidgham. Begitu juga yufrorna ini tidak boleh diidgham. Nah, ini yang dimaksud pada tidak bolehnya idgham pada poin kedua. Bersatu dengan fi'il mudo'af dengan domi rofa sohi. Nah, intinya untuk fi'il madi dari perempuan jamak hingga akhir itu tidak boleh idgham. Untuk mudori itu tatkala perempuan jamak itu tidak boleh idgham. Begitu juga fi af'ali ta'ajjubi bilafdil amr. Jadi kalau kita membentuk fi'il ta'ajjub dengan lafaz amar itu tidak boleh pakai apa? Tidak boleh pakai yang namanya idgham. Nah, tapi di sini disebutkan dengan fi'il ta'ajub dengan lafaz amar yaitu ma'af'il. Yang dimaksudnya ma'af'il bihi. Ma'af'il bihi. Ma'ajiz bil ilmi. Ya, ma'ajiz bil ilmi bukan ma'azza bi ilmi. Tapi ma'ajiz bil ilmi. Wa ahbabtu bihi. Agungnya ilmu tersebut. Dan aku mencintainya. Nah, ini ajiz di sini tidak, dua zim di sini tidak diidgham. Kenapa? Karena dia fi'il ta'ajub dengan pola ma'af'il. Yang ketiga, afan yang ketiga tadi ya, yang keempat. Nah, yang pertama tadi apa? Ada fiil-fiil sulasi yang tidak boleh. Nah, ini enggak kita bahas apa saja fiilnya, yang penting tahu ada sehingga kalau ketemu tidak membingungkan. Yang kedua, nah ini bergabung dengan dhamir rafa. Artinya pada tasrif, dan ini gak semuanya. Untuk madi tadi di mana sejak perempuan jamak hingga akhir, adapun untuk mudori pada setiap perempuan jamak itu tidak boleh idgham. Lalu yang ketiga, tatkala fiil mudo'af ini dijadikan lafad ta'ajub dengan wazan ma'af'il bih, maka tidak boleh idgham. Lalu fima yaqtadi tikraru al-idgham pada kondisi-kondisi yang idgham itu harus diulang. intinya apa? Ini tiga huruf. Jadi setelah idgom ada huruf lagi yang sama. Nah, ini enggak usah diidgom lagi ya. Halala. Nah, contohnya halala. Ini kan setelah idgom ada kata yang sama. Nah, ini enggak usah diidgom lagi. Syaddada. Nah, ini juga sama. Mahlala. Nah, ini pada fi'il rubai. Nah, jadi fi'il rubai kalau ada dua kata yang sama itu dia tidak diidgomkan ya. Mahlala. Nah, ini enggak idgom, enggak usah diidgomkan. Nah, ini fi'il rubai ya, mahlala. Nah, jadi yang tidak boleh diidgom yang keempat itu tatkala fi'il rubai atau fi'il sulasi mazid, fi'il sulasi mazid yang dia setelah idgom itu ada huruf yang kembar, nah tidak boleh disatukan lagi. Adapun fi'il rubai memang yang namanya mudhaf fi'il rubai tidak dengan tasdid tapi dengan pengulangan huruf saja. Lalu poin yang terakhir, di mana idgom itu tidak boleh. Fi mazida ala aslihi sulasi harfun li ajli ilhaqihi birrubai. Tatkala fi'il sulasi, aslinya fi'il sulasi ditambah satu kata lagi agar bisa mulhak pada fi'il rubai ya. Contohnya jalbaba. Nah, ini dua ba di sini kembar, nah tapi dia tidak boleh disatukan jadi idgom. Kenapa? Karena dia fi'il sulasi yang hurufnya ditambah agar menjadi bentuk seperti fi'il rubai. Begitu juga hablala. Jadi intinya 4 dan 5 agak itu nomor 4 itu setelah tasdid kalau ketemu huruf yang sama juga gak usah di idgom. Lalu rubai gak boleh ada idgom, begitu juga 5. Kata kembar apalagi kalau cuma tambahan, kalau masuk pada rubai atau mulhak dengan rubai maka dia tidak boleh di idgom. Nah, ini 5 kondisi idgom itu terlarang, yaitu kapan? Nah, yang pertama pada huruf kata-kata tertentu, yang kedua pada fi'il madi dengan domir perempuan jamak dan sampai akhir. Untuk mudori, untuk setiap perempuan jamak itu tidak boleh diidgom. Yang ketiga untuk fi'il ta'ajub dengan wazan ma'af ilbih itu tidak boleh diidgom. Lalu yak tadi tikror. Nah, ya, yang yak tadi tikror dengan idgom ini ada dua. Yang pertama fi'il sulasi dengan wazan fa'ala dan juga fi'il rubai fa'lala. Dan yang kelima mulhak dengan fi'il rubai ini tidak boleh diidgom pula. Walau katanya kembar karena idgomnya rubai itu dengan mengulang dua kata ya, dua huruf yang sama. Roh, roha, damdama dan semisalnya. Nah, ini kita hari ini kita membahas tentang idgom dan insya Allah besok dan kita akan bahas ulang mengenai apa? Penjelasan beberapa penjelasan kaidah tambahan dan juga melihat wazan-wazan sisa dari fa'ala dari fi'il mudo'af sulasi mujarod. Nah, ini pelajaran hari ini intinya kita membahas hukum idgom tas dan juga kapan idgom itu boleh, wajib atau terlarang. yang intinya kalau ada dua kata kembar, selama tidak terlarang itu pasti diidgom. Entah boleh, entah wajib ya. Entah boleh, entah wajib. Yang boleh, nah ini ada tiga ya tadi. Nah untuk yang satu dan dua intinya yang berhubungan dengan mudhof jazm. Lalu yang ketiga itu tatkala mudhof fi'il madi itu berupa dua ta. Oh yang terlarang tadi ada lima. Nah pada kata-kata tertentu, pada juga pada domir, pada tasrif fi'il madi dan mudori ya sebagian. Lalu ada fi'il ta'ajub juga yang membutuhkan pengulangan, yaitu pada wazan fa'ala dan juga rubai. Lalu mulhak dengan rubai itu tidak boleh diidgomkan. Adapun yang wajib tadi apa saja? Yang pertama kalau ada dua huruf yang berharokat, dua huruf sama berharokat, akhir yang akhir itu berharokat. Nah, dan kalau sebelumnya itu ada sukun, maka ditukar harokat sukun dengan harokat huruf kembar yang pertama. Dan juga tatkala satu kata entah isim fi'il huruf lalu akhirnya disukun dan setelahnya adalah domir dengan huruf yang sama dengan huruf akhirnya, maka sama di wajib diidgom. Nah, sampai sini ya tentang idgom. Insya Allah nanti kita ada beberapa kaidah tambahan. Dan aslinya kaidah tambahan ini cuma ngulang-ngulang saja, nggak usah khawatir. Nah, nanti yang penting tasrifnya dihafalkan. Yang penting tasrifnya dihafalkan. Hafal tasrif, hafal pola, insya Allah nanti walaupun lupa kaidah, insya Allah masih bisa dipraktekkan. Kebalikannya hafal kaidah ini kalau nggak biasa tasrif itu belum tentu kaidahnya bisa dipakai. Begitu ya. Sampai sini mungkin sebelum kita akhiri ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan ya. Nah, cukup ya. Nah, kita cukupkan untuk hari ini sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.